Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita pada al-qism ats-tsalits, yaitu al-mu'attilah, al-ta'dil, yang mengingkari asma Allah subhanahu wa ta'ala wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, yang disebutkan di sini ta'til mereka am fil asma sifat atau khas fil asma sifat atau khas fi ahadihima. Nah, ta'til mereka, yani mereka terjun dalam ta'til berawal dari apa? Dari akidah mereka yang batil, yang meyakini makna nusus asma wa sifat dengan makna yang batil, yaitu apa? Makna tasbih. Kemudian mereka berdalih ingin menghindari tasbih, ya, dengan cara menafikannya, menolaknya. Nah, kemudian supaya laris, mereka menamakannya dengan takwil. Padahal itu hakikatnya tahrif, penyelewengan makna. Padahal sebenarnya caranya kalau mau selamat, ya, adalah dengan memaknai dengan makna yang benar sesuai lahiriahnya, seperti akidah Ahlus Sunnah Jamaah itu pada golongan yang pertama. Nah, dan tidak disampaikan pula keterangan bahwa ya yakni ayyuhuma syarr al-mu'attilah amil musyabbihah mumathilah, yang mana yang lebih jahat, lebih jelek? Musyabbihah, mumathilah atau mu'attilah? Mu'attilah. Naam. Karena dari sisi apa? Dari sampaikan ta'liqnya. Catatannya. Dari sisi apa mereka lebih jelek? Lebih jahat. Karena? Mereka karena para ulama annahum at'abul ulama. Na'am. Firraddi alaihim. Karena mereka punya ta'wilat. Dan mereka tersamar atas kaum muslimin. Kebatilannya tersamar. Beda dengan musyabbihah mumathilah. Wadih, jelas. Pertentangan dengan fitrah. Naam. Kita telah masuk pada bantahan terhadap mereka. Min wujuh al-wajuh tsani wal-wajuh tsali, sisi yang ketiga, ya. Naam. Bahwa sarf kalamillahi wa rasulih an-zahiri ila makna yukhalifu qawlun ala Allahi bila ilm wa huwa muharram. Naam. Kemudian kelanjutan keterangannya. Faddal ikra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fasarifu li kalamillahi taala wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bihi ilmun wa qala 'ala Allahi ma la ya'lamu min wajhaini. Baik. Yang memalingkan, menyelewengkan kalam Allah dan kalam rasulnya dari lahiriah maknanya ke makna yang menyelisihinya, ya, qad qafa yani qad tabi'a ma laysa lahu bihi ilm, sungguh dia telah mengikuti sesuatu yang dia tidak punya dasar ilmunya. Wa qala 'ala Allahi ma la ya'lamu, dan dia telah berkata atas Allah sesuatu yang dia tidak ilmui. Wajib min wajhain, dari dua sisi. Naam. Al-awwal annahu za'ama annahu laysa al-muradu bi kalami Allah ta'ala wa rasul wa rasulihi kada ma'a annahu zahirul kalami. Nah, sisi yang pertama, dia beranggapan bahwa bukanlah yang dimaksud, ya, dengan kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulnya itu bukanlah maksudnya, maknanya demikian. Yani menolak lahiriah, ya, maknanya, ya, mana yang benar. Ma'annahu zahirul kalam, padahal itulah sebenarnya lahiriah, ya, makna yang ditunjukkan oleh kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ya, lahiriah kalam Allah dan Rasulnya menunjukkan makna itu. Sementara dia beranggapan bahwa bukan itu yang dimaksud. Padahal itu adalah makna yang tampak, yang merupakan lahiriahnya. Paham? Ini berarti, ya, mengada-ada atas Allah, tanpa ilmu, mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Nah, kan itu lahiriah maknanya. Nah, itu yang, itu makna yang tampak. Nah, lahiriahnya menunjukkan makna itulah. Kenapa dikatakan bahwa bukan itu yang dimaksud? Nah, ini kan berarti at-taqawlu 'ala Allah, at-taqawlu 'ala Allah bila ilm. Nah. Khafu ma laisa lahu bihi ilm. Naam. Al-thani annahu za'ama anna al-murada bihi kada lima'nan akhara la yadullu 'alayhi zahirul kalami. Yang kedua, dia beranggapan bahwa yang dimaksud dengannya adalah makna demikian, yaitu makna yang lain yang didatangkan oleh dia sendiri. La yadullu 'alayhi zahirul kalam, yang tidak ditunjukkan makna itu, tidak ditunjukkan sama sekali oleh lahiriah ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, berarti kan mengada-ada. Nah, dari mana Anda memaknai dengan makna itu? Apa dasarnya? Padahal lahiriah kalam Allah dan Rasulnya tidak menunjukkan makna yang Anda ada-adakan itu. Ini kan berarti qad qafa ma laysa lahu bi'ilm wa qala 'ala Allah ma la ya'lam. Jelas? Nah. Tabi' wa idza kana min al-ma'lumi anna ta'yina ahad al-ma'nayayn al-mutasawiyayn fil ihtimali qawlan bila ilmin fama dhannuka bi ta'yin al-ma'na al-marjuhi al-mukhalifi li dhahir al-kalami. Tayyib, di sini tertulis wa idza kana min al-ma'lumi anna ta'yina أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم. Padahal ini tepatnya kan khobar anna, ya. Adapun jawaban idza kana min al-ma'lum, jawabannya datang silahnya itu fama dhannuka. Ramadhan nuka, naam. Jawaban idha. Adapun ini, qawul ini adalah khabar anna. Ta'yina isim inna kan? Isim anna kan? Ya. Anna ta'yina, ini isim anna. Anna ta'yina, mudhaf, ahadi, mudhaf ilaih. Wahuwa mudhaf, al-ma'nayin mudhaf ilaih. Al-mutasawiyaini na'at, na'at had al-ma'nayin. Fil-ihtimal jamajru muta'allik di ism al-mutasawiyain. Qaul, apa i'rabnya? Kenapa bisa masuk? Harusnya dia, jika dia isim anna, berarti marfu'. Kada? Naam, alliq wala hada. Fi ba'din nusakh qaulun wa huwa as-sawab. Fi ba'din nusakh qaulun wa huwa as-sawab. Naam. Ya, jadi pada sebagian naskah yang lain dari naskah ini, ya, kitab ini qaulun marfu, dan ini yang benar. Karena sisi i'rabnya, hukum i'rabnya apa? Marfu sebagai khabar anna. Naam. Jadi wa idza kana minal ma'lum, apabila ya diketahui anna ta'yina, bahwa sesungguhnya penentuan ahadil ma'nayain, salah satu dari dua makna al-mutasawiyain yang seimbang, ya, fil ihtimal, seimbang dalam hal kemungkinan. Kemungkinan makna yang pertama, kemungkinan yang makna yang kedua, 50% 50%. Al-mutasawiyain fil ihtimal, memiliki kemungkinan yang sama. Ya. Qaulun bila ilm, itu sudah termasuk dalam kategori berbicara tanpa ilmu, menentukan salah satu dari dua makna yang sebenarnya kemungkinannya sama-sama kuat 50%, 50%, sama kemungkinannya. Kemudian berani menentukan salah satunya, tidak ada murajjih, ya, tidak ada penguatnya. Padahal 50% kemungkinannya mana yang pertama, 50% kemana yang kedua, karena memang seimbang. Mutasawiyain fil ihtimal. Kemudian menta'in salah satunya, ini sudah termasuk qaul bila ilm, sudah termasuk bicara tanpa ilmu. Jelas? Artinya apa? Dasarnya syak, iya kan? Paham dong? Jika ihtimalnya sama, itu namanya apa? Ragu, iya kan? Nah, adapun jika ada salah satunya yang lebih kuat ihtimalnya dengan murajjih, ada penguatnya, ada qarin, ada dalil yang menunjukkan itu, maka itu namanya ghalabatu, ghalabatu dhon, dhon rajih, iya. Nah, sementara ini seimbang, artinya syak, ragu. Tidak bisa jadikan dasar. Keraguan itu tidak termasuk ilm. Ya, tidak bisa ya dijadikan dasar dalam bersikap. Maka ini ya sudah termasuk qaul. Jadi kata Syekh, wa idza kana minal ma'lumi, apabila merupakan sesuatu yang sudah diketahui, yakni apabila diketahui anna ta'yina ahadil ma'nayain mutasawiyan fil ihtimali qaulun bil ilm, bahwa penentuan salah satu dari dua makna yang memiliki kemungkinan yang sama, itu sudah termasuk dalam kategori, itu termasuk dalam kategori berbicara tanpa ilm, fama dhannuka, maka bagaimana ya anggapanmu, bita'in al-ma'na al-marjuhi al-mukhalifi li-zahir al-kalam, ya, bagaimana anggapanmu dengan sikap ta'yin al-ma'na al-marjuh, menentukan makna yang marjuh, makna yang kalah kemungkinannya, al-mukhalifi li-zahir al-kalam, yang menyelisihi lahiriah kalam, yang itu tentunya kemungkinan benarnya lebih tinggi. Justru itu ya ditolak, kemudian lari ke makna marjuh, makna yang lemah, menyelisih makna yang kuat, yaitu lahiriah kalam. Tentunya ini lebih parah daripada yang pertama. Fahim tum? Hah? Jadi Syekh ingin menggambarkan bahwa al-qaul bila ilm ada dua kan berarti. Yang pertama apa? Apabila ragu antara makna yang pertama dengan makna yang kedua, ya kan? Nah, mutasawiyan fil ihtimal, 50%, 50%. Ini sudah tidak dibenarkan menentukan salah satunya. Ini sudah termasuk qaul bila ilmi. Nah, dari mana bisa menentukan yang benar yang pertama atau yang benar yang kedua, padahal kemungkinannya seimbang? Ragu, ya kan? Keraguan ya la yufidul syai' min al-'ilm, tidak menunjukkan suatu ilmu. Nah. Baik, tidak bermanfaat. Tamam. Tingkatan yang kedua lebih parah, yaitu ya, ada dua makna, salah satunya adalah lahiriah kalam dan ini tentu zahirul kalam, yang lahir al kalam ini tentunya kemungkinannya lebih kuat karena ini yang tampak, ya. Kemudian makna yang lain yang tidak jelas dasarnya, makna marjuh, makna yang lemah. Lah, kemudian memilih makna yang marjuh dan meninggalkan lahiriah kalam yang merupakan makna yang tampak yang lebih kuat. Ini lebih parah lagi dalam hal al-qaul 'ala Allah bila ilm. Paham tum? Nah, mereka haula ahlu ta'til wa qa'u fi madha? Fil awal aw fi tsani? Mereka terjerumusnya di yang pertama dan yang kedua tadi. Yang kedua, mereka lari ke mencari makna marjuh untuk menakwil-nakwil, untuk mentahrif, memalingkan kalam keluar dari lahiriahnya, justru lari ke makna yang marjuh itu. Kemudian mereka namakan takwil supaya diterima, padahal itu tahrif, penyelewengan makna. Nah, ini lebih parah. Wadih. Hah? Baik, barakallahu fikum. Misalu dhalik, qauluhu ta'ala li iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت فإن أتى بدليل وأنى له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. طيب شمته لتنقل الشيخ Qawlu ta'ala li iblisa. Firma Allah ta'ala kepada iblis. Dalam surat Sad ayat 35 ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'ak. Apa yang menghalangi kamu. An tasjuda untuk sujud. Lima khalaqtu biyadayya. Kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Itu Adam. Fa idza sarafa al-kalam 'an dhahiri, apabila dia menyelewengkan kalam Allah ini dari lahiriah maknanya, yaitu makna yang tampak, yaitu kedua tangan Allah, yakni sifat Allah, dua tangan yang dimiliki oleh Allah, ya. Tangan hakiki dengan makna tangan yang kita ketahui pada pikiran kita. Kita semua tahu dalam pikiran kita makna tangan secara umum, meskipun pada kenyataan realitasnya di luar pikiran kita, ya, hakikat masing-masing tangan itu tergantung siapa pemiliknya, kan begitu. Tentunya hakikat tangan Allah, kedua tangan Allah, beda dengan hakikat tangan makhluk-makhluknya, kan begitu. Meskipun pada pikiran kita, ya, makna yang namanya tangan, maknanya kita, maknanya sama secara umum, makna tangan, ya, kan begitu. Tapi hakikat tangannya Allah beda dengan hakikat tangannya makhluk. Bisa dipahami gak ini? Hah? Semua sifat-sifat Allah seperti itu. Nah, nama-nama sifat-sifat Allah Ta'ala itu, ya, ada pembahasan tentang itu, namanya alfat mutawatir, yakni lafat-lafat yang memiliki makna yang sama secara makna umum pada pikiran. Ketika disebut tangan Allah, pada pikiran kita, kita paham makna tangan pada pikiran kita, ya kan? Kaki Allah, kita paham makna kaki pada pikiran kita. Nah, makna secara umum. Tetapi hakikatnya di luar pikiran kita, maka tangan-tangan itu, kaki-kaki itu berbeda-beda hakikatnya tergantung siapa pemiliknya, ya kan? Ya, kaki gajah beda dengan kaki semut, kan begitu? Ya. Dan seterusnya, kan begitu kan? Nah, apalagi tangan Allah, kaki Allah tentu hakikatnya beda dengan tangan dan kaki makhluk. Iya, paham ya? Nah. Apabila dia ingin memalingkan dari makna itu tadi yang dijelaskan. Waqal, dan dia mengatakan, lam yurid bil yadain al-haqiqa al-haqiqa al-haqiqiyatain. lam yurid bil yadainil haqiqiyataini. Yani lam yurid bil yadain, Allah tidak memaksudkan dengan dua tangan pada ayat itu al haqiqiyatain. Dua tangan yang hakiki, bukan itu yang dimaksud. Wa innama arada kada wa kada. Al-Mu'tazilah kan menggunakan istilah apa? Hah? Apa lawan dari hakiki, istilah hakiki yang dimunculkan oleh mereka, dan itu bid'ahnya mereka memang. Dijadikan sebagai jembatan. Ya. Dijadikan sebagai sulam, tangga bagi mereka untuk melakukan penakwilan. Nah, mereka mengatakan itu bukan hakiki, tapi apa istilah mereka? Majaz. Nah, dan itu tidak ada. Itu karangan mereka. Di dalam majaz, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, bahkan dalam Lugha. Nah, mereka majazi, bukan hakiki. Baik. Jadi mereka kemudian dengan dasar itu ya melakukan penakwilan-penakwilan. Nah. Ya. Ya, Asy'ariyah yang juga termasuk dalam kategori dalam golongan Mu'tazilah. Nah, mereka menakwilkan innama arada kada wa kada. Hanya sesungguhnya dia maksud dengan dua tangan itu adalah demikian dan demikian. Nah. Menakwilkan dengan makna yang jauh. Qulna lahu, kita jawab kepada dia, ma daliluka ala ma nafait? Apa dalilmu atas apa yang engkau telah nafikan? Wa ma daliluka ala ma athbatta? Dan apa dalilmu atas apa yang telah engkau tetapkan? Ya, dari makna yang engkau tetapkan itu. Fa'in ata bidalil wa anna lahu dhalik. Apabila dia mendatangkan suatu dalil, dan bagaimana mungkin dia bisa mendatangkannya? Anna lahu dhalik. Bagaimana mungkin dia bisa mendatangkannya? Ya. Wa illa, jika tidak, dan jelas dia tidak akan bisa mendatangkan dalil, kana qailan ala Allahi bila ilm, adalah dia telah berbicara atas Allah tanpa ilm, fi nafihi wa isbatihi, dalam penafiannya dan penetapannya. Wadih? Nah. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وسلف الأمة وسلفوا الأمة وأئمتها. طيب. الوجه الرابع. نعم. Yang keempat. في إبطال مذهب أهل التعطيل. Dalam membatalkan madhab ya ahli ta'til. Dan menolak nama-nama sifat Allah SWT. Baik penolakannya umum pada seluruh nama-nama dan sifat-sifat maupun khusus. Ya. Ataukah khusus pada salah satunya saja. Anna sarfa nusus sifati an zahiriha, bahwa sesungguhnya pemalingan nas-nas sifat-sifat dari lahiriah maknanya, ya. Mukhalifun, hal itu menyelisihi lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang merupakan keyakinan Nabi alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi alaihissalam berjalan di atasnya dari akidah, washabuhu sahabatnya, akidah sahabatnya, wasalaful ummah, ya akidah salaf, pendahulu salaf, pendahulu umat ini yang soleh, ya setelah sahabat yaitu tabi'in, kemudian atba' tabi'in, wa a'immatuha, dan berikutnya a'immah, imam-imam yang mengikuti salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in, imam-imam Islam yang datang setelah mereka. fayakunu batilan, sehingga dengan demikian itu batil, li'anna al-haqqa bila raibin, karena sesungguhnya kebenaran tanpa diragukan lagi, fima kana 'alaihin nabiy, fima kana 'alaihin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa salaful ummati wa immatuha, ya, berada pada keyakinan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu tanpa diragukan tentunya pada akidah Nabi alaihi wasallam, sahabatnya, salaf ummat ini dan imam-imam ummat ini. Naam, al-wajhul khamis. Al-wajhul khamis an yuqala lil mu'attili, hal anta a'lamu billahi min nafsihi? Fasayaqulu la. Thumma yuqalu lahu, hal ma akhbarallahu bihi? Ayna. Wahidan. Dikatakan kepada al-mu'attil, ini sisi yang kelima bantannya, hal anta a'lamu billahi min nafsih? Apakah anda lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Tentunya dia akan menjawab apa? Fasayaqulu la. Tidak. Tentu Allah lebih tahu. Nah, summa yuqalu lahu, hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqqun? Fasayaqulu na'am. Kemudian berikutnya dikatakan kepadanya, apakah yang Allah beritakan tentang dirinya itu benar, itu jujur dan benar? Itu jujur dan benar? Ya. Atau itu dusta dan batil? Nah, ya, katakan apa? Sidqun wa haqq, ya, jujur lawannya kadzib, dusta, hakun lawannya batil, kan begitu. Benar lawannya batil. Saya kulun, tentu dia akan menangkan, ya. Nah. Bahwa itu jujur dan benar. Nah, berikutnya. Summa yuqalu lahu, hal ta'lamu kalaman afsaha wa abyana min kalamillahi ta'ala? Fasayakulu la. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah anda mengetahui suatu kalam, ucapan yang lebih fasih, ya, yeah, dan lebih jelas, ya, yeah, maknanya dari kalam Allah Ta'ala? Tentu dia akan mengatakan lah, tidak. Nah, wallahu afsahu kalaman wa abyanu kalaman min ghairi. Sama? Baik. Summa yuqalu lahu, hal tazunnu anna Allah subhanahu wa ta'ala arada an yu'mi al-haqqa 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nususi yastakhrijuhu bi'uqulihim? Fasayaqulu la. Kemudian berikutnya dikatakan lagi kepadanya, ya, apakah anda menyangka bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan arada an yu'mi al-haqqa 'ala al-khalqi di hadis nusus, Allah bermaksud untuk menyembunyikan kebenaran atas makhluknya pada nas-nasnya ini? Ya. Apakah anda punya persangkaan seperti itu, bahwa Allah bermaksud untuk menyembunyikan kebenaran, ya, pada nusus-nusus tersebut, yakni membuatnya tidak jelas, samar gitu. Liyastakhrijuhu bi'uqulihim, agar mereka makhluk sendiri yang berupaya agar bisa mengeluarkan makna-makna itu dengan logika-logika mereka, akal-akal mereka. Tentu dia akan mengatakan tidak. Ya, karena bagaimana bisa jadi petunjuk jika kebenaran yang ada padanya tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala, justru dibutakan. Nah, jadi sehingga orang-orang bebas memaknainya sendiri-sendiri sesuai logika masing-masing. Karena itu jika dia ditanya demikian, apakah Allah bermaksud untuk membutakan kebenaran atas makhluk, kemudian mereka sendiri harus berusaha mengeluarkan maknanya dengan akal-akal mereka, tentu dia akan mengatakan tidak begitu. Baik. Hada ma yuqalu lahu bi'tibari ma jaa fil Qur'an. Baik, ini yang dikatakan padanya, ya, dengan perhitungan apa yang datang dalam Al-Quran. Nah, adapun yang datang dalam Sunnah, ya bahasanya, ya, sebenarnya akan datang. Nah, dan ini kita baca yang berikutnya pada pertemuan berikutnya aja. Nah, barakallahu fiikum. Aktifi badal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.